rut ina layor buah subuari. Tihnu Betlehem nege irilge itmaani buas. Ma buas nege Naomi lai Elimelek ne wai i. Boas nege wasi malol gilan. Ode irire ralana idagun. Ode segoit bonyo. Rut iria muap de sigetian uktiriana Naomi de biohe. Enu. Kol nyemou mo. Semnem lura mak bai buare aduk. Mati gilia jelai irire raget mia mabrok nekre. Kol nye jelai desi krege buge ralage ras mayau. Mabisa magilia hina jelai mabrogare. Denje Naomi yo maliura rut. Matianuk ti de biohe. Hanagu. Odembua. Denje rut biai boge it. Maina it bodes bonyo. Kyo hair maget jelai desi kreta tare. Ma ili ilia jelai mabrogare. Ode eras ti. Kali boil jelai ge tuha des. Nege limele ga waina wasi boge des. Ode sego idut bonyo. Boas yosia nu Betlehem ge mamiai wasi boge. Lemare inait bonyo. Tianuk tiwasi magariare mabiohe. Kuten ma lema mohula soyanwe. Yal eras ke timik temtem. Denjerhala simar buhe. Oh amu. Aramiten malema mohula soyanwe yal eras ke tio dagun. Makte yo buah siatus wahmet salik ke itma yili jelai mabrok nekret tiwasi bodes. Denjena irmiaka usuk hatu ti irmiaket jelai desikrema biohe. Wahmet kabe ides je. Lema da usuk hatu desike hialas buas mabiohe. Wahmet desige iria muapke. Magyo atnomi yulagi ya yosia muap mamia. Desigo yor wahmet desima armah. Ode wahmet desige da iten tuhayau. Ma lemamo klura ima tuhayir magit jelai ne kreta tare. Ma ilia jelai mabrogare. Ode klosu tiohe. Wahmet desige ilia jelai mabrogare gyalagyos dai bol kede. Nini jam ne bun miane. Ma lema imre selik. Lema de buas biasa rarut matian ukti ma biohe. Agas. Ntomolu mamak nam anagutan ukti one. Ketem buati milia jelai yo irsiali guait buare. Demu mintine bo. Mamor wamet magarya mayan nekre. Ode mumbal mati magarya mayan nekre. Magol nerbai wen kabeita kabeiti bone tirgetia jelai ti disigom tuhai tatare mamilia jelai mabrogare. Ode gete mumtau tuaman magarya maya disikire. Kalik bue tasirde. Mage tersiar-siali gao. Ode kol nyembuatu disike muwerge diselkus jesikre denje mbai mea menbuo. Gio atrut ito molo buastun itanu kare bonyo. Siagi tilma yo uti. Ode tianuk mabiohe. Hamo. Yaune muagun ya buo. Ode gian mwane muala ya rasik dedane mayanwede. Lemaden je buas hela sima biohe. Yaune gek tomoluk tela eras muala tiriana mwede. Ti gio atlai muimat kie. Nege bisa ma mtutuk wasimbang sage, odem tutuk ena muamam, odem tu hariana muamamu minti nede, mamu iria lemamu henekre. Lemamu iria Israel aramnye, arawasim hula so yanwe yal eras getio, ode ana yal ksewan getio, kali muama mureti ma yawaw. Lemade rut hiala sima biohe. Amo. Wasimu erasnege lan maya uksialik. Ode mala ralak kwe maksienan. Biar maya unege lemak beru oktua hal. Kola wasim magarya nekredagun. Ode juat magarya disikrera la maraknam bonyo. Boas ya bukrut ma biohe. Agas ma mataknam. Rot kene den jemal. Ode muhuk ti tas mais ke gwenne mamu. Lema de rut yak lulu yor ir magarya disikre. Ode boas yal huruk jelai ragoil ge tirut ma nyadagun. Lema derutnya hina kot buas inal ti disikre nini lema nyayal. Kali biesur de. Den yesyosana tiranare. Makte yorut biati ilia jelai mabrogare huruk. Ode giwat iba bonyo. Buas biuti wasi magarya disikre de biohe. Kolnya wahmet desige yal jelai mane ya jelai miohin desikre. Desige mo ketem gerai. Ode ketem yaran rani. Ode lema mo mnyaik jelai desikre rate bigan tuhadai miohin desikre. Mam cunigei hakke mamo de yil. Ode golnya yil desige mo ketem gerai. Ode rut yili yilia jelai desikre nini segwe bia. Makte yo yiria jelai yil desikre ma gisinare gyarit itu hal klanare. Ode yahok kisi desikre. Desige o kolagi esasa ma bien mamamak. Makte yo rut yulagi baih nu Betlehem ge. Deso yet jelai desikre. Mati susu tiriana ohe. Jelai il nyekrek dedagene. Ode yalkot daina desikrek teranariti riana dagun. Lema de riana yenaide biohe. Mil jelai ne tu hagabeide. Ode senwege mguariate sebu asi bode. Eras kegi mintiria ralag eras tione. Lema de nje rut estinau ima biohe. Boguil jelai tige nege kebuge ani buas. Bakte yo naomi tianuk ti sobai desmea biohe. Lema mo hula so yanue yal eras keti boge kebudis. Odek tela eras madit yo desige ksusu ohe. Hula so yanue lema imlu agwasit nyeta ketiria mamat yo mamorih nekre. Anago. Bogege budesige segie krala sasamit. Ma mustimo idesige litane tait. Lema den jerut lius huruk tiriana ma biohe. Eno. Irjesige biumakto awasi irma gariare. Magilia jelai ma brogare. Ode gandu ma brogare dagun. Tiwasi buare mumu. Nini magarya desikre erget jelai yo gandum desikre mumu maktei bo. Lemade naomi tianuk ti sobai desmea biohe. Anago. Lemamom gwaria morir desige wasi magarya areti wasi buare bo. Kaligol nyambai irsiali guait buare. Desike mu mamakde gyal nini nam duma genao. Lemade seu giagi negre rut juha buas wasi magarya wahmet desikre. Matir getia jela yo gandum maminti buas wasi bo desikre. Nini orasa raget jela igektei. Ode orasa raget gandum bektei dagun. Ode ruta miurih yora riana naumitih nu Betlehem desbio.